Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Di sini juga beliau mengajarkan kepada kita tentang mashul manakib. Artinya mengusap bahu, menyentuh. Nah, yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di sini adalah untuk kontak fisik dalam arti yang positif. Beliau memegang pundak atau bahu para sahabat, selain untuk membantu untuk meluruskan, dengan kelembutan beliau sallallahu alaihi wasallam itu pun membantu di dalam berkomunikasi. Dan subhanallah, kita perhatikan ada beberapa ajaran Islam yang sangat menekankan hal ini. Ada beberapa artikel, dan mereka yang berbicara adalah kaum yang latar belakang dan basicnya dari psikolog, psikiater dan yang semisalnya. Mereka menjelaskan dan menerangkan tentang salah satu trik atau cara di dalam berbicara dan berkomunikasi, yaitu sebisa mungkin untuk mengesankan bahwa saya dekat dengan Anda, Apa yang mereka sampaikan ini sesungguhnya sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka sampaikan tadi itu sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau di dalam berkomunikasi, dalam berinteraksi seringkali melakukan sentuhan secara langsung. Ini sangat membantu. Terutama kepada anak-anak, orang yang masih asing, orang baru, bahkan orang yang paling dekat sekalipun. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk melakukan sentuhan secara langsung. Lihat beberapa kali di dalam beberapa hadis Nabi alaihi salatu wasallam, beliau kalau kedatangan tamu anak kecil, beliau gendong dan beliau pangku. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam dalam beberapa riwayat mendatangi anak kecil kemudian mengusap rambut mereka sambil mendoakan, diusap kepalanya, dibelai. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau juga mengajarkan kepada kita kalau misalkan bertemu dengan orang dari jauh, lama tidak ketemu, untuk berpelukan pipi kanan, pipi kiri, berpelukan dengan dada bahkan. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau bertemu dengan muslim yang lain di tengah jalan atau yang semisalnya untuk musafah, melakukan jabat tangan. Ini semua subhanallah. Memberi arti yang sangat positif dalam komunikasi kita. Demikian juga kalau ngobrol, berbicara dekat. Lihat bagaimana malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Ketika beliau datang dalam sosok manusia biasa, dalam hadis Jibril yang sudah sering kita dengar, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Malaikat Jibril alaihi salatu wasallam sengaja menempelkan kedua lututnya dengan kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sentuhan secara langsung, kontak. Kontak secara fisik. Artinya kontak fisik di sini dalam arti yang positif, bukan kontak fisik berkelahi, bukan. Tapi ada kontak secara langsung, bersentuhan. Subhanallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium anak-anak. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mencium putrinya. Walaupun Fatimah radhiyallahu taala sudah besar, sudah menikah, tetap Nabi alaihi salatu wasallam memeluk, menyambut, memegang tangannya. Demikian juga Nabi alaihi salatu wasallam bergandengan tangan dengan para sahabatnya ketika berjalan. Ini semua beberapa contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan dan membuktikan bahwa sentuhan langsung kulit dengan kulit, kulit dengan kulit itu memberikan arti yang sangat luar biasa. Nah, kita sebagai pendidik, selaku guru, orang tua, kakak, atau pimpinan, yang jelas kita berada di atas. Yang jelas kita berada di atas, orang tua, guru, pimpinan, atasan atau yang semisalnya, atau lebih tua seorang kakak. Ketika berkomunikasi dengan yang ada di bawah kita, anak kita, murid kita, adik kita, bawahan kita. Contohlah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Nah, untuk membangun komunikasi yang maksimal, beliau tetap memegang pundak para sahabat. Memegang pundak para sahabat. Antum tinggal bayangkan saja. Antum bayangkan, misalkan anak kita melakukan sebuah kesalahan. Anak kita melakukan sebuah kesalahan. Daripada dipukul dan dicubit. Daripada dipukul dan dicubit, dimarah-marahin. Coba, berdirikan dia. Bayangkan saja sekarang. Anak usia 5 tahun, 6 tahun. Berdirikan dia, sementara kita dalam posisi duduk. Pegang kedua bahunya. Bisa bayangkan gak ya? Bisa kan gitu? Anak, kita gini, saya praktekkan. Ini anak, pegang bahunya. Kan gitu, dek. Yang seperti itu gak boleh. Daripada gak boleh. Beda ini, ketika bersentuhan langsung ini. Nabi alaihi salatu wasallam, sudah kita sebutkan tadi beberapa contoh. Mengajarkan seperti itu, sentuhan secara langsung. Nah, orang kalau kuliah seperti ini materinya, S2 mungkin baru dapat. Antum gak usah kuliah. Di Pondok Legen, Darul Hadir Al-Mansurah sudah dapat pelajaran seperti ini. Dari Nabi SAW, beliau mengajarkan. Nah, subhanallah, pegang bahunya. Dek, gak boleh seperti itu. Nah, kalau misalkan jatuh, luka bagaimana? Ini sentuhan secara langsung ya. Kan gitu. Atau misalkan anak berbuat salah. Anak berbuat salah. Atau murid kita berbuat salah. Jangan langsung dimarahi saat itu. Nah, cukup panggil dia. Katakan itu anak kita. Cukup panggil dia. Kita panggil dia, dia sudah merasa bersalah. Dia sudah yang deg-degan. Jangan tambah dideg-degani. Cukup dia sudah deg-degan. Tenangkan dulu. Sini. Udah. Duduk dulu. Sini. Pangku atas. Sini. Dah, sudah mulai tenang. Peluk dia. Jangan langsung dicubit. Kan gitu. Atau ambil rotan. Cepat. Ini nasihat yang kita sampaikan akan kurang diterima. Akan lebih terasa di dalam hatinya saat dipeluk, pangku, pegang dulu. Tenang dulu. Sudah agak, apa namanya, sudah gak deg-degan banget anak kita misalkan. Baru dikandani kan gitu. Baru diberitahu gak boleh. Ini dalam bentuk sentuhan langsung begini. Subhanallah. Nah, sebuah seperti itu, apa namanya, sungguh sangat, apa namanya, sangat positif, sangat baik, dan sangat besar pengaruhnya saat kita berbicara sambil melakukan sebuah sentuhan. Nabi SAW melakukan sentuhan itu secara langsung, bahu para sahabat dipegang, bukan di, wah kurang ini, enggak, disentuh, yamsah, mengusap. Bukan syiddah, bukan dengan keras, bukan. Tapi ini kan kelembutan, cinta dan kasih sayang. Sambil beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la takhtalifu, fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih. Berselisih di sini yang dimaksud dalam kalimat yang pertama, artinya berselisih dalam hal fisik, badannya. Saf mestinya lurus. Begini, saf mestinya lurus. Lebih baik dan lebih indah lagi dari grup baris berbaris. Kemarin acara pitulasan. Kan lurus ya. Dari ujung belakang sampai ujung depan kalau kita lihat. Wah, center ya. Bahasan itu kan ya gitu. Wah, center ya. Pas, lurus. 90 derajat. Cet. Lihat dari sisi sebelah kanan kiri. Lurus. Mestinya begitu. Saf kaum muslimin. Mestinya seperti itu, saf kaum muslimin. Nah, bukan apa yang satu maju ke depan, yang satunya ke belakang, liuk-liuk, kan, atau apa tikungan tajam. Ser, baik lurus. Dilihat dari belakang bagus, dilihat dari depan bagus. Nanti kalau dalam fikih diajarkan, apa namanya, aturan lurusnya itu bukan di jempol. Bukan jempol yang disamakan jempol kanan, jempol kiri atau apa kelingking kanan, kelingking kiri enggak. Tapi tuh Tumit kan begitu ya. Kaki kita kan beda-beda panjangnya. Ada yang ukuran 39, ukuran 40, ukuran 41. Nah yang jadi aturan untuk meluruskan bukan bagian depan, tapi bagian belakang. Jadi ini misalkan kakinya pendek, kakinya panjang gini ya. Yang diluruskan bukan ininya, tapi bagian belakangnya. Paham gak? Bagian belakangnya diluruskan. Indah. Terlihat begitu. Nah Nabi SAW mengingatkan, la takhtalifu, dalam mengatur shaf, jangan berbeda. Berbeda secara fisik, ada yang maju, ada yang mundur. Demikian juga ada yang renggang. Tetap kanan kaki bersentuhan dengan kaki, bahu bersentuhan dengan bahu. Nah, bersentuhan dengan bahu. Kenapa? Kalau ini tidak dilakukan, akibatnya fatal. Pengaruhnya akan masuk ke dalam hati. Fatakhtalifa qulubukum. Hati kita akan berselisih. Hati kita akan sulit bersatu. Secara fisik saja sulit, apalagi di dalam batin dan hati kita. Seperti itulah kira-kira yang dimaksud oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya perbedaan pendapat, demikian juga ketidaksatuan hati dan jiwa kita, itu sesungguhnya dimulai dari hal-hal yang sifat lahiriah. Hal-hal yang bersifat lahiriah itu akan memberikan pengaruh yang besar di dalam hati. Pengaruh yang besar di dalam hati. Nah, kalau itu kemudian semua potensi yang bisa menimbulkan perselisihan dalam hati itu dihilangkan dan dihindarkan, tentu hati itu akan bersatu. Tentu hati akan bersatu. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang berada di belakangku adalah orang-orang yang senior, orang yang pintar, orang yang alim. Nah, ini katakan imam, di belakang imam mestinya kemampuannya adalah yang terbaik dibandingkan semua jamaah dan makmum. Tingkatannya ada di bawah tingkatan imam dari segi hafalan Al-Quran, dari segi pengetahuan agamanya, dari segi ibadahnya. Sehingga salah satu hikmah yang disebutkan para ulama, ketika imam yang memimpin sholat misalkan mengalami uzur di tengah-tengah sholat, katakan jatuh sakit, pingsan, atau kemudian wudhunya batal, maka yang di belakangnya langsung bisa menggantikan. Ini salah satu hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian mereka yang di bawahnya dalam hal pengetahuan agama, kemampuan membaca Al-Quran, pengetahuannya tentang fikih, salat, dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian hadis yang kedua. Warawal Bukhari fi sahihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam sahihnya. Meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Keduanya, karena sahabat An-Nu'man, ayahnya juga seorang sahabat. An-Nu'man sahabat, ayahnya Bashir radhiyallahu ta'ala anhu pun sahabat. Ayah dan anak sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum. Sungguh kalian harus meluruskan saf ketika salat. Kalau tidak, Allah akan cerai-beraikan di antara wajah-wajah kalian. Artinya tasfiyatus sufuf itu hukumnya wajibah. Meluruskan dan merapatkan saf itu hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Lurus, rapat. Hukumnya wajib. Tapi pada praktiknya, ikhwati fillah barakallahu fikum, pada praktiknya, mungkin, barangkali, kita akan dihadapkan dengan orang yang tidak paham tentang agama. Mereka yang tidak mengerti tentang hukum yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Orang tua terutama. Orang tua. Sudah sepuh misalkan. Kita pengennya melaksanakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. kaki kita ditempelkan di kaki simbah itu misalkan, simbahnya narik, jangan dikejar. Nah, sholat kok malah kejar-kejaran kaki. Nah, cukup. Cukup. Jangan ngono. Ini sunnah wajib. Nah, orang ini jahil. Tidak mengerti, tidak paham. Kalau betul-betul ingin menegakkan sunnah Nabi, selesai sholat, coba sampaikan kepada bapak tersebut. Kalau betul-betul alasannya ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sampaikan, Pak, sunnah Nabi itu seperti ini. Ora, oke, ampun. Cukup sudah. Enggak usah bapak iki piye? Enggak usah dimarahin, enggak usah diberdebat. Orang seperti ini enggak perlu didebat. Jahil. Nah, jahil, orang yang jahil tidak bisa disamakan dengan orang yang mengerti ilmunya kemudian membangkang, enggak. Ini orang ini jahil. Mau dibuat ngerti juga enggak. Wes ora, wes. Enggak usah ikut-ikutan kamu. Ya udah selesai. Enggak usah dipaksa dong. Kenapa fitnahnya lebih besar? Kita sudah berupaya, sudah berusaha nyata untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, tetapi kalau bersama kita, ini jelas harus lebih bisa ditegakkan. Misalkan kita yang ada di masjid ini, Masjid Darul Hadith Al-Mansurah. Nah, ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam harusnya bisa ditegakkan secara sempurna. Taswiyatus shufuf, merapatkan shaf, meluruskannya juga, memperhatikan secara baik. Bahkan nanti di hadis yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan langkah itu sampai meneliti dari ujung sampai ujung. Nah, apa ancamannya bagi mereka yang tidak meluruskan shaf? Sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang bersifat wajib ini, jika tidak dilaksanakan dan jika tidak ditegakkan, akibatnya buruk, fatal sekali, yaitu perselisihan di antara kaum muslimin. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan baina wujuhikum, akan terjadi perselisihan, silang pendapat di antara wajah-wajah kalian. Yang dimaksud wajah di sini adalah hati. Nah, kondisi kita sehari-hari. Kita sudah menjelaskan beberapa pertemuan yang lalu bahwa kedekatan dan keakraban itu dilihat dari saat berbicara, saat duduk, bisa berhadap-hadapan, wajah ketemu wajah, face to face, kan begitu. Tapi kalau sudah saling membelakangi, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, yang satu depan jalan, yang kedua dari belakang lihat, milih jalan yang lain, emangnya setan? Ketemu sama saudaranya kok malah begini, cari, misalkan. Atau punya kebiasaan, si fulan jalannya lewat sana, gak mau lewat sana, mesti fulan lewat sana, saya lewat sini aja. Atau misalkan sholat biasanya si fulan itu sebelah kanan, saya sebelah kiri terus. Suatu saat si fulan kanan, saya kiri. Atau sebaliknya, sebelah kiri, kanan semuanya. Kayak besi berani, positif sama negatif. Gini terus. Atau si fulan sholatnya di masjid sana, gak mau lah, saya sholatnya di masjid ini aja. Kan gitu. Artinya ketemu wajah aja susah. Apalagi kalau sudah betul-betul ketemu, pahit nih. Begitu cerita teman-teman yang pernah punya masalah satu dengan yang lain. Saya juga pernah punya masalah, apalagi pas kita zaman-zaman santri dulu. Oh sudah, apa namanya, jodaan itu sering. Alhamdulillah sekarang riwayat itu sudah terhapus. Riwayat itu sudah terhapus. Dulu kita masih kecil, gak paham, belum terlalu paham tentang ajaran Nabi Muhammad AS. Setelah mulai belajar, terus ngaji-ngaji, oh ya gak boleh seperti itu. Modelnya demikian. Nah, sudah sulit kayak apa namanya, air dengan minyak, kucing dengan anjing, kan begitu istilahnya dalam bahasa kita. Susah diketemukan. Pas sekali waktu ketemu, susah nyari. Ya, gimana? Yes, bubar. Enggak ada ketemu. Kenapa harus ketemu? Ada ini. Artinya Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan, mungkin dan barangkali, barangkali saja, perselisihan dan perbedaan itu muncul di tengah-tengah kita karena akibat dari taswiyatus shufuf, meluruskan dan merapatkan saf yang tidak diamalkan dan tidak ditegakkan. Nah, pelanggaran syariat itu akan membuat dan menimbulkan perselisihan. Pelanggaran syariat itu, itulah menjadi sebab munculnya perselisihan dan pertentangan di antara kita. Itu pasti. Nah, dosa, akibat dosa dan maksiat yang kita lakukan, akhirnya muncul perselisihan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis Anas ibnu Malik yang dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, "Ma tawadathnani fillah, thumma yufarraqu bainahuma illa li dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah dua orang yang dulunya saling mencintai, dekat, akrab, kemudian Allah pisahkan. Dulunya si A dan si B akrab banget, dekat. Sekarang enggak, renggang. Apa sebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa li dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma. Pasti karena salah satunya berbuat dosa. Atau bahkan mungkin dua-duanya. Nah, Allah pisahkan. Qala rahimahullah wa 'anil Bara' bin 'Azib radhiyallahu anhu. Qala, dari Al-Bara' bin 'Azib beliau menceritakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu shaff. Beliau masuk ke tengah-tengah shaff. Min nahiyatin ila nahiyah, dari sudut sana sampai sudut sini, dari depan sampai belakang. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk melihat sudah lurus atau belum. Kalau belum diluruskan, sudah penuh atau belum. Kalau belum penuh suruh maju. Yang kemudian sunnah ini pun diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bahkan di dalam beberapa riwayat, sebagian sahabat seperti Utsman radhiyallahu taala anhu, setelah jumlah kaum muslimin begitu banyak, beliau menugaskan tiap-tiap saf atau beberapa saf satu orang untuk membantu beliau meneliti dan mengatur saf. Kemudian nanti laporan, ya sudah lurus, sudah bagus. Misalkan ada sampai 100 saf, ada 50 saf, nanti 3 saf ada satu orang bertugas. Sehingga dari iqamah sampai pelaksanaan salat takbiratul ihram itu ada jeda waktu khusus untuk mengatur saf. Kenapa hal ini diperhatikan dan sangat dipentingkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Itu tadi karena ancaman munculnya khilaf. Ikhtilaf, perbedaan dan perselisihan, pertentangan di antara kita karena tidak melaksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang satu ini. Qala yamsahu sudurana wa manakibana. Nabi alaihi salam mengusap dada dan bahu kami. Ini sudah kita jelaskan pada hadis yang pertama. Dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, diusap, dipegang, di apa namanya? Didorong sedikit ke belakang, mundur, ini kurang mundur, kurang mundur, maju sedikit. Ini lebih kanan, lebih kiri. Wa yaqul, sambil beliau berpesan, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih dalam mengatur saf, karena akan mengakibatkan perselisihan di dalam hati kalian. Wa kana yaqul, dan beliau juga selalu menyatakan ketika itu, innallaha azza wa jal wa malaikatahu yusalluna ala sufufil uwal. Sungguh Allah azza wa jal dan para malaikatnya mendoakan untuk mereka yang berada di saf pertama. Rawahu Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Ash'ath, bi sanadin sahih. Al-Imam Abu Dawud meriwayatkan hadis di atas dengan sanad yang sahih. Rijaluhu rijalus sahih, para perawi hadis ini adalah para perawi di dalam kitab as-sahih, yaitu Bukhari Muslim, illa Abdurrahman ibn Aus saja, kecuali ada seorang perawi yaitu Abdurrahman ibn Aus saja, tetapi beliau tetap thiqah sebab qad wathaqahu an-Nasa'i, Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala telah mensiqahkannya, Abdurrahman ibn Syu'aib rahimahullahu taala. Wallahu alam bisawab. Ini 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan pelaksanaan salat yang mestinya dengan salat berjamaah itu lebih merekatkan ukhuwah, bisa menghilangkan khilaf, juga menghapuskan kemungkinan adanya su'udzan. Nah, prasangka yang buruk ini dan itu bisa hilang dan terhapus dengan kita melaksanakan sholat bersama-sama di satu tempat, nah, dalam satu baris yang sama, atau bahkan bila perlu berdekatan di dalam shaf bersebelahan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.